kami berkumpul, esok kami berpencar, berbicara tentang kehidupan, berbicara tentang kebudayaan, berbicara tentang ombak lautan, berbicara tentang bintang di langit. Kami berbicara tentang Tuhan, berbicara tentang kesejatian, tentang apa saja. Malam boleh berlalu, gelap boleh menghadang. Di sini kami tetap berdiri, di sini kami tetap berpikir, di sini kami tetap berjaga, di sini kami tetap memadang, di sini kami membuka mata, di sini kami telah menjadi kesediaan diri. Aku cinta padamu.